Mitra Bisnis, Kompas menulis, fenomena jaksa KPK yang mencabut kasasinya dalam kasus Bupati Buol dan kasus istri Nazarudin, Neneng Wahyuni, disebut janggal karena biasanya yang mencabut kasasi adalah terdakwa, bukan jaksa KPK. Apalagi mengingat kedua kasus itu ditangani oleh Hakim Artijo Alkostar yang dikenal tanpa ampun untuk koruptor, dengan terakhir memperberat vonis Angelina Sondak dari 4,5 tahun menjadi 12 tahun. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik LIPI, Siti Zuhro. Bu Siti, apa komentar Anda soal ini? Kita kan baru merayakan Hari Korupsi kemarin ya. Kita rayakan Hari Korupsi itu bukan tanpa makna, justru penuh makna. Di saat Indonesia mengalami bencana korupsi, kita ya ini puncaknya kan seperti itu. Lalu kita juga merayakan Hari Korupsi. Ini tentunya syarat dengan makna. Syarat dengan makna artinya, mbok ya yang namanya skandal korupsi selesai gitu ya. Dari awal kita itu sebetulnya juga belum merasakan adanya law enforcement ya. Jadi penegakan hukum yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh gitu. Ini sungguhnya dua kali yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Kita merasakan itu. Oleh karena itu perasaan kita ternyata juga dibenarkan dengan kelakuan si Pak Akhil Mukhtar ya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi ya yang tertangkap tangan disuap gitu. Tentunya dengan MK yang seperti itu lalu menyisakan permasalahan dan sampai terjadi ada anarkisme di gedung MK gitu. Itu sebetulnya peringatan bagi kita semua bahwa memang kita tidak perlu mendewa-dewakan satu institusi tertentu gitu ya. Menurut saya ini saatnya kita juga tidak perlu gitu ya memberikan kepercayaan 100% kepada institusi tertentu, bukan berarti kita curiga tanpa alasan, tapi tetap kita sampaikan agar KPK juga jangan masuk ke ranah politisasi hukum kan itu. Tentunya para tidak hanya para komisionernya, para komisi pemberantas korupsi ini tidak hanya menurut saya ditekankan ke dia. Ya, kita juga meminta penyidik. Dalam hal ini secara institusional KPK harus bertanggung jawab gitu ya untuk melakukan pemberantasan korupsi secara adil. Bukan kok lalu dalam keadaan kita sudah kurang percaya ke Mahkamah Konstitusi malah ditambah lagi oleh KPK yang dengan tindakannya terakhir ini justru menimbulkan kebingungan masyarakat, justru menimbulkan kekurang percayaan masyarakat. Ini menurut saya masyarakat sedang sensitif, jadi harus dipahami gitu. Masyarakat ini sedang sensitif, sedang merasa kurang percaya. Justru yang harus ditampakkan oleh KPK adalah bagaimana KPK ini bisa menunjukkan bahwa lembaganya ini betul-betul independen, lembaganya ini betul-betul melakukan pemberantasan korupsi secara konsisten, kan gitu. Jangan ada perilaku-perilaku yang seperti membatalkan kasasi seperti itu kan, ya kan? Nah, itu. Nah, kalau apa yang dilakukan oleh KPK justru menimbulkan kekurang percayaan, ini kan bahaya sekali menurut saya. Demikian pengamat politik LIPI, Siti Zuhro. Saya Wendy Lim.